Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin. Alhamdulillahilladzi hadana lihada wa ma kunna linahtadiya lawla an hadana Allah. Wa ashadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah. Wa ashadu anna muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim alaih wa ala alihi wa sahbih wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin wa ba'd. Ma'asyira al-ikhwah wal-akhwat kaum muslimin dan muslimat rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Pendengar dan pemirsa Raja di manapun antum berada, alhamdulillah tiada hentinya kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala karunia dan nikmat yang senantiasa Allah Subhanahu wa taala karuniakan kepada kita semua. Salawat dan salam terus tercurah kepada junjungan kita, teladan kita, Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarga beliau, para sahabatnya dan seluruh pengikutnya yang senantiasa mengikuti sunnah beliau dengan baik hingga hari kiamat kelak. Ahibbati fillah, saudara-saudaraku seiman yang saya cintai karena Allah, melanjutkan kembali pembahasan bahasa Arab kita, yang mana tadi sudah disampaikan oleh Al-Akh Abdul Ghaffar, kita masih di Al-Mujallad Al-Awwal. Belum lama ini kita kembali ke jilid yang pertama dari kitab Durusul Lughatil Arabiyah, kembali memberikan faidah bagi para pemula yang baru saja belajar bahasa Arab. Dan alhamdulillah kita sudah sampai di ad-darsur rabi', pelajaran yang keempat, terkait dengan adanya huruf yang menyebabkan kata benda setelahnya berubah harakat huruf terakhirnya. Yang mana sebelumnya pernah kita bahas bahwa harakat asal dari sebuah huruf yang terakhir dari sebuah kata benda adalah dhammah. Seperti kita temukan misalnya kalimat kitabun, belakangnya harakat huruf terakhirnya adalah dhammah. Tentu di sini dhammatain karena tidak ada alif lam. Ketika kita masukkan alif lam, al-kitabu, dhammah. Begitu pula qalamun, al-qalamu. Masjidun, al-masjidu. Dan ini sudah kita bahas di ad-darsu ats-tsalits, di pelajaran yang ketiga. Nah, di sini di pelajaran yang keempat ini kita temukan adanya kata benda yang berubah harakat huruf terakhirnya. Yang tadinya dhammah menjadi kasrah disebabkan adanya huruf-huruf di antara yang sudah kita pelajari ada huruf fi dan huruf ala di awal pelajaran keempat. Perlu diketahui bahwa ad-darsur rabi', pelajaran keempat ini ada dua bagian. Ada bagian alif, dan ini sudah kita bahas, dan kita sudah masuk ke bagian ba, awal-awal bagian yang kedua, bagian ba daripada ad-darsur rabi', pelajaran empat. Di awal pelajaran empat, di bagian alif, kita sudah mendapatkan adanya dua huruf yang menyebabkan kata benda setelahnya harokat huruf terakhirnya berubah menjadi kasrah. Dua huruf ini adalah fi dan ala. Fi dan ala. Ketika kita masukkan fi ke kata al-baitu misalnya, al-baitu, kita masukkan fi, fil baiti. Lihat di sini ikhwan. Tadinya dhammah al-baitu sekarang menjadi kasrah fil baiti karena huruf fi. Begitu pula ala. Ala contohnya adalah al-maktabu. Ala al-maktabi. Tadinya al-maktabu harakat huruf terakhirnya adalah dhammah, sekarang menjadi kasrah dikarenakan ada ala. Maka fi dan ala, dua huruf ini menyebabkan kata benda setelahnya harakat huruf terakhirnya menjadi kasrah. Sebagaimana sudah kita baca, sudah kita pelajari, sudah kita jelaskan di beberapa pertemuan yang silam. Dan malam ini kita akan melanjutkan kembali ad-darsur rabi', yang mana kita sudah masuk ke bagian ba, bagian yang kedua dari ad-darsur rabi'. Dan kembali di sini kita menemukan ada dua huruf yang menyebabkan kata benda setelahnya menjadi kasrah, harakat huruf terakhirnya menjadi kasrah, yaitu min dan ila. Sehingga ada berapa totalnya, Syekh? Ada empat totalnya semua. Yang pertama fi dan ala, yang kedua, yang ketiga dan keempat min dan ila. Di sini sudah kita baca di bagian ba, dialognya sudah kita pahami sama-sama, sudah kita kerjakan beberapa latihan, dan terakhir kita sudah masuk ke latihan ketiga. Ala sekedarik ya Akh Abdul Ghafar. Sahih hada ya Ahmadani? Sahih, ad-dars at-tamrin ats-tsalits idana. Baik. Terakhir kita sudah membaca sampai latihan kedua. Berarti malam ini insyaallah kita masuk ke at-tamrin ats-tsalits, latihan ketiga. Silakan bagi al-ikhwah wala akhwat di rumah yang baru saja bergabung, sekali lagi kita masuk ke at-tamrin ats-tsalits, latihan ketiga dari ad-darsur rabi', pelajaran keempat, bagian yang kedua, safhah 25, halaman 25, 25. Silakan bagi ikhwah akhwat sekalian, buka bukunya halaman 25, halaman 25. Kita masuk ke at-tamrin ats-tsalits. Di sini lebih lanjut kita akan menemukan berbagai macam contoh. Di sini ada sampai 7 contoh dari penggunaan min dan ila dalam kalimat. Ana baca satu contoh di sini. Kemudian kita minta Syekh di studio untuk ikut membaca dengan kita dua soal, dua nomor. Kemudian setelah itu Abdul Ghaffar, kita buka kesempatan bagi al-ikhwah di rumah. At-tamrin ats-tsalits, iqra waktub. Iqra, bacalah. Waktub, tulislah. Wahid, ana akan bacakan satu nomor saja sebagai misal, sebagai contoh. Wahid, min aina Fatimatu? Min aina Fatimatu? Hiya minal Hindi. Hiya minal Hindi. Dari mana Fatimah? Dia dari India. Antum lihat di sini ada min di sini, minal Hindi. Kata setelahnya, kata benda setelahnya menjadi kasrah. Asalnya al-Hindu. Sekarang ketika ada min, minal Hindi. Dan di sini mulai antum dilatih untuk membaca tulisan tanpa harokat. Masya Allah. Lihat di sini ya kawan, latihan ketiga ini sampai nomor 7. Ini 99%-nya tanpa harokat. Hanya ada satu kata saja di sini diberi harokat. Jadi kalimat as-suq nanti di halaman ke di nomor 6. Rakam sitta. Sisanya 99% tidak ada harokatnya. Ini antum diuji untuk membaca kata-kata yang sudah kita pelajari sebelumnya. Mufradat ini bukan mufradat baru. Mufradat yang ada di latihan ketiga ini bukan mufradat baru, bukan kosakata baru. Ya, kalau antum murajaah, maka insya Allah tidak akan ada masalah ketika mengerjakan latihan ketiga ini. Ketika ada masalah, berarti mufradat yang sudah kita pelajari antum tidak dimurajaah, sehingga lupa cara membacanya dan lebih-lebih lagi lupa bagaimana menerjemahkannya. Tolong dilanjutkan Syekh. Anta Abu man? Sabirin. Abu Sabirin wala Sabirin saja? Sabirin saja. Sabirin saja. Fadal ya Syekh Sabirin. Rakam 2. Naam. Tafadhal. 2. Bismillah. 2. kharajal mudarrisu minal fasli wa dhahaba ilal mudiri. Naam, masyaallah, qira'ah sahihah, mumtazah, masyaallah. Anta mumtaz ya Syekh Sabirin. Tarjim. Guru itu keluar dari kelas dan pergi ke kepala sekolah. Naam. Mana di sini harful jarnya ya Syekh Sabirin? Minal fasli. Minal fasli itu yang pertama. Ada lagi? Ilal mudiri. Ilal mudiri. Min ada, ila juga ada. Juga ada. Nah. Fadhal, rakam 3. Satu lagi kemudian kita beri kesempatan bagi al-ikhwah wal akhwat di rumah. 3. Zahabat tajiru ila dukani. Naam, sahih. Pedagang itu pergi ke toko. Masya Allah. Selamat, antum sudah bisa baca tulisan gundul. Bahasa Arab botak, Pak Asabirin. Tanpa harokat di sini, alas kedalik. Nah, tapi tentu sebatas mufradat yang sudah kita pelajari. Nanti berkembang, insya Allah. Nanti berkembang. Berkembang, semakin banyak mufradatnya, maka semakin berkembang, insya Allah, kemampuan membaca kita. Syukran ya Syekhuna. Barakallahu fiik wa jazakallahu khairan. Fiik barakallahu. Tafadhal ya akh Abdul Ghaffar, iftah al-majal lil mustami'in wal musyahidin. Baik Ustaz. Khotbah Islam Padigar di manapun Anda berada. Demikian beberapa contoh yang dipaparkan, yang di mana berikutnya Anda para pendengar maupun pemirsa dapat pula mencobanya. Dalam berlatih di kesempatan malam hari ini, silakan dapat menghubungi melalui layanan telepon 021-823-6543 dimulai dari nomor keempat. Atau Anda yang baru bergabung, silakan dapat membuka pada halaman ke-25. Silakan kita sapa. Halo. Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan siapa? Dari mana? Ibu Evi, Ustaz. Palembang, Bu Evi. Di Palembang, betul? Ya, Ustaz. Masya Allah. Nah, Ibu Evi. Sahlan. Nah. Selalu minas sabiqin wal minas sabiqin al awwalin. Masya Allah. Tafadhal, Ibu Evi. Nomor berapa, Ustaz? Nomor? Rakam 4. Tidak keberatan sampai sampai nomor terakhir, tidak keberatan? Insya Allah tidak, Ustaz. Silakan, tafadhali. Khamsa. Lah, arba'ah. Arba'ah. Nah. Ya. Arba'ah. Kharaja Hamidun minal ghurfati wa zahaba ilal hamami. Ilal? Hamami. Memnya ditasdid, ditahan dulu. Hamami. Oh ya, Ustaz. Nah. Oke, Ustaz. Tafadhali. Hamidun minal ghurfati wa zahaba ilal hammami. Mumtaz, masyaallah. Telah keluar Hamid dari kamar dan pergi ke kamar mandi. Masyaallah. Mumtaz, anti mumtaz. Wasil, lanjutkan. Khamsa. Min kharaja min. Mungkin min. Oh iya, Ustaz. Nah. Man kharaja minal fasli. Sahih. Sekali lagi, Umu. Man kharaja minal fasli. Naam, sahih. Yang pertama man, yang kedua baru min. Ya. Tulisannya sama. Ada sekedalik ya, Bu Evi? Iya, ya, Ustaz. Ya, siapa yang keluar dari kelas? Sahih. Man siapa, min dari. Nah, ya, tulisannya ya. Sama. Iya. Tapi ya. Tentu beda harakatnya. Iya. Tafadhali. Tafadhali, wasili. Lanjutkan. Ta. Kharaja walidu. Sekali lagi, Umu. Mau tanya, ulang sekali lagi. Kharaja kharajat biasa. Ah, itu dia. Sahih. Iya. Kharaja walidu minal madrasati wa zahaba ilal suqi. Itu bukan ilal juga, itu ilas. Oh, ilas. Ah, itu syamsiah juga. Sama seperti at-talib. Iya. Kharaja talibu minal mudarrisu. Fokus. Umu, fokus. Iya. Minal mudarrisi, bagaimana tadi? Ulang sekali lagi. Ya, mudarrisi. La. Minal mudarrisati. La. Gimana? Bukan, tidak mungkin mudarrisah. Oh, madrasati. Madrasati, sahih. Iya. Nah. Ya, Ustaz. Kharaja talibu minal madrasati wa zahaba ila tulqi. Sahih. Telah keluar siswa dari sekolah. Iya. Dan pergi ke pasar. Naam, sahih. Satu lagi. Sab'a. Khodi jatuh minas sini wa khalidu minal yabani. Wa khalidu wala wa khalidun umu. Wa khalidu. Tanpa tanwin? Ya. Wa khalidun ya, Tad, ya. Ditambah ya, ditanwin. Khalidun. Ya. Nah. Khodi jatuh minas sini wa khalidun minal yabani. Nah. Khadijah dari Cina dan Khalid dari Jepang. Dari Jepang. Ahsanti. Syukran Ummu. Jazakillahu khairan wa barakallahu fiik. Anti mumtazah. Kita tunggu teleponnya insyaallah di pertemuan berikutnya. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih Ummu atau Ibu Evi di Palembang yang telah terhubung di kesempatan malam hari ini. Kita kembali dari nomor pertama ya. Di latihan ini. Baik, silakan bagi Anda para pendengar maupun pemirsa yang ingin terhubung pada latihan ketiga ini di halaman 25 021-823-6543. Silakan. Ya. Halo, assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan siapa, dari mana? Ummu Alfat dari Bambu Apus. Ummu Alfat Bambu Apus. Ummu Bambu Apus. Ya. Oh, ya, tangga kita dekat. Nah. Silakan. Ummu Alfat, mohon diulang sekali lagi bacaan at-tamrin ats-tsalits. Ya. Dari awal kembali. Ummu baca 4 soal saja. Iya. Nah. Min aina Fatimatu? Ya, minal Hindi. Nah, jangan lupa menyebutkan angkanya. Wahid. Nah. Min aina Fatimatu? Fatimatu, fa-nya panjang. Iya. Min aina Fatimatu? Ya, minal Hindi. Nah, sahih, masya Allah. Dari mana Fatimah? Ya, dari India. Nah, mana harful jarnya di sini, Mu? Min, Ustaz. Min, iya. Wasili. Dua-duanya min. Ya. Nah, wasili, lanjutkan. Isnan. Korojal mudarrisu min fasli wa zahaba ilal mudiri. Coba digabung min dengan al-fasl. Jadi bagaimana itu min dengan al-fasl ketika digabung? Ulang sekali lagi. Korojal mudarrisu min al-fasli wa zahaba. Wadahaba ilal mudiri. Naam, minal fasri. Sahih, wadahaba ilal mudiri. Masya Allah, muntazah. Bagus sekali Umur. Guru Masa. Itu keluar dari kelas dan pergi ke kepala sekolah. Naam. Ada berapa hal furjar di sini? Ada dua, Ustaz. Naam, sebutkan. Min dan ila. Min dan ila. Wasili, lanjutkan. Alasa. Nah, zahabat tajiru ilat dukani. Ilat dukani. Nah. Kenapa bukan ilal? Umu? Itu al-syamsiyah, Ustaz. Al-syamsiyah. Sahih. Terjemahkan. Pedagang itu pergi ke toko. Naam, ahsanti. Satu lagi. Arba'ah. Arba'ah. Koroja Hamidun inal ghurfati wa zahaba ilal hammami. Naam. Hamid keluar dari kamar. Naam. Dan pergi ke toilet. Dan pergi ke al-hammam. Al-hammam tepatnya kamar mandi. Dan pergi ke kamar mandi. Nah, kalau al-mirhad baru kita katakan dia toilet. Nah, faham tu Umu? Yes, Tad. Jadi al-hammam, maknanya apa al-hammam tadi? Kamar mandi. Kalau toilet apa tadi? Mufradatnya? Al-Mirhadu. Al-Mirhadu. Al-Mirhadu. Kenapa tidak Al-Mirhadu? Al-Mirhadu. Al-Mirhadu. Ya, Ustaz. Insyaallah nanti kalau sering murojaah di lama kelamaan hafal semua insyaallah. Insyaallah. Ya, syukran. Ya, syukran kamu. Jazakillah khair. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, alhamdulillah Ummu Al-Fat ya yang telah terhubung dari Bambu Apus di kesempatan malam hari ini. Tentunya di belakang beliau Anda yang ingin terhubung di lain-lain telepon, Ustaz, satu lagi. Silakan kita sapa. Halo. 6. Ya, assalamualaikum. Terputus nampaknya. Di 0218236543. Latihan ketiga ini. Silakan bagi Anda yang ingin membacanya. Ya, halo. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan siapa dari mana? Dari Ummu Fatia di Banda Aceh. Ummu Fatia. Ummu Fatia ya. Masyaallah. Naam. Masyaallah. Ummu Fatia ada bukunya? Ada, Ustaz, alhamdulillah. Tafadhali. Silakan Ummu Fatia. Ya, Ustaz. Nomor 5 sampai 7. 3 soal saja. Ya, Ustaz. Man kharaja minal fadli? Naam. Siapa yang keluar dari kelas? Nah. Harfu jarnya apa di sini, Umu? Min, Ustaz. Min. Nah. Teruskan. Kita. Nah. Kharaja talibu minal madrasati wa zahaba ila suqi. Nah. Murid itu keluar dari sekolah dan pergi ke pasar. Dan pergi ke pasar. Iya. Mana harfu jarnya di sini Umu? Di nomor 6 ini. Min dengan ila, Ustaz. Nah, ada dua-duanya. Wasili, sab'ah. Sab'ah. Khadijatu minal sini. Wa Khalidun minal yabani. Mumtazah, Masya Allah. Nanti mumtazah. Tarjim. Khadijah dari China dan Khalid dari Jepang. Ahsanti, ahsanti. Masya Allah. Syukuran. Syukran ala musyarakatiki. Insyaallah kita tunggu telepon nanti di pertemuan berikutnya insyaallah. Jazakallah khairan. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ummu Fatia ya. Telah terhubung di kesempatan malam hari ini. Baik Ustaz, silakan. Nah, selesai sudah at-tamrin at-tarif. Kita masuk ke at-tamrin ar-rabi'. Nah, ini sepertinya tugas Pak Sobir insyaallah untuk membaca beberapa soal atau seluruhnya Pak Sobirin? Boleh seluruhnya, Masya Allah. Ada 5 soal di sini, Pak Sobirin akan baca semua insya Allah. Setelah itu baru kita buka kesempatan bagi al-ikhwal di rumah. Perintahnya di sini dha' fil faraghi. Agak sedikit berbeda kata perintahnya di sini. Mohon bagi al-ikhwal sekalian mohon perhatian. Dha' fil faraghi. Dha' di sini artinya letakkanlah. Dha' Dha' fil faraghi, letakkan di tempat yang kosong. Al-faragh, tempat kosong. Fima yali, pada apa yang berikut. Harfa jarrin munasiban. Letakkan dalam tempat yang kosong pada apa yang berikut. Apa yang kita letakkan di tempat yang kosong ini? Hurfu jar. Harfu jarrin, ini satu huruf jar. Di tempat yang kosong. Satu tempat kosong, satu huruf jar. Munasiban yang cocok, yang sesuai. Ada berapa tadi yang sudah kita pelajari, Pak Sabrin? Ada berapa totalnya harfu jar yang sudah kita pelajari? Ada 4. Nah, di sini dipakai 4-4-nya, silahkan. Entah itu min, atau ila, atau fi, atau ala. Tentu diletakkan di tempat yang sesuai. Nah, tafadhal Pak Sabrin. Bismillah. Naam. Wahid. Naam. Al-kitabu 'alal maktabi. Al-kitabu 'alal maktabi. 'Alal maktabi. Naam, masyaallah. Sahih. Tarjim. Buku itu di atas meja. Ahsanta. Sahih. Al-jawab sahih. Naam. Isnan. At-talibu fil fasli. At-talibu fil fasli, na'am. Siswa itu di dalam kelas. Na'am, sahih, ijabah sahihah. Salasa. Dhahaba Hamidun ilal jami'ati. Naam, zahaba pasti pasangannya ila. Naam. Terjemlah sama apa Pak Sedri? Hamid pergi ke universitas. Masya Allah. Terjemah mumtazah. Arba'ah. Kharajal mudiri. Ah, kenapa tiba-tiba mudiri? Mudir. Kharajal mudiru. Naam. Kharajal mudiru minal madrasati. Sahih. Ijabah sahihah. Kepala sekolah itu keluar dari sekolah. Iya. Keluar dari sekolah. Iya. Min di sini sahih. Kharaja min. Naam, sahih. Khamsa al-akhir. Khamsa. Dhahaba Muhammadun minas-sini ilal yabani. Dhahaba Muhammadun minas-sini ilal ilal yabani. Ilal yabani, masyaallah. Dua-duanya terpakai berarti ya, min dan ila. Ila. Tarjim. Muhammad pergi dari Cina ke Jepang. Masya Allah. Jadi Muhammad, min aina Muhammad? Min as-Sin. Dari Sibarik. Cina. Nah, Masya Allah. Barakallahu fiqh ya Pak Sabirin. Jazakallah khair ya Syekhana. Baik, kita buka kesempatan bagi al-ikhwa al-khadilmah. Tafadhal. Baik Ustaz. Pendengar maupun pemirsa di manapun Anda berada, silakan bagi Anda yang ingin terhubung di layanan lain telepon 0218236543. Tentunya dalam membaca ataupun mengerjakan latihan kelima ini di halaman 26. Kita angkat dan kita sapa. Halo. Silakan. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan Risna di Tangerang. Dengan Ibu Risna di Tangerang, ya. Silakan. Ya. Nah. Ibu Risna, bagaimana kabarnya, sehat? Sehat, Pak. Alhamdulillah. Ibu Risna, kita di pelajaran keempat ini membahas empat huruf ya yang menyebabkan kata benda setelahnya dikasrah. Iya, iya, Pak Ustaz. Nah, Umu tadi mengikuti dari awal? Ikutin. Tolong sebutkan empat itu. Teruskan. Saya apa yang tadi dong? Yang pertama itu Pak Ustaz yang udah duluan. Yang duluan, apa itu? Min aina fatimatu ya minal hindi. Nah, bukan hurufnya. Saya minta hurufnya saja. Hurufnya. Maksudnya apa, Ustaz? Empat huruf. Tadi kita sudah membahas empat huruf. Yang pertama min. Min. Yang kedua ila. Ila. Yang ketiga ala. Ala. Yang keempat fi. Fi. Oh ya. Min ila. Min ila ala fi. Ya. Ada berapa tadi sekali lagi, Umar Isna? Ada empat. Ada empat. Mohon disebutkan lagi. Min ila ala fi. Naam. Tolong baca yang Umu hafal saja, silakan. Apa tadi yang Umu hafal tadi yang pertama? Bismillah. Min ya. Aina Fatimatu. Min aina Fatimatu. Hiya minal hindi. Hiya minal hindi. Tolong terjemahkan. Dari mana Fatimah berasal? Dia dari India. Dia dari India. Nah, di situ ada huruf jar di kalimat yang Umu barusan baca. Min. Min, ya artinya apa? Dari mana? Dari. Fatimatu minal hindi. Fatimah dari? Dari Fatimah dari India. Berarti min artinya apa? Dari. Dari. Kalau min aina baru dari? Dari mana? Dari mana? Nah. Kemudian berikutnya ikuti saya. Yang tadi Khadijatu minadini wa apa lagi ya? Ikuti saya bacakan. Ya. Yang kedua tadi Umu baca latihan ketiga tadi. Nomor satu ya. Itu. Nomor duanya ikutin. Ikuti saja. Kharajal mudarrisu minal fasli. Kharajal mudarrisu minal fasli. Wa dhahaba ilal mudiri. Wa dhahaba minal mudiri. Wa dhahaba ilal mudiri. Wa dhahaba minal mudiri. Ilal. Wa dhahaba ilal. Wa dhahaba ilal mudiri. Naam. Sekali lagi. Kharajal mudarrisu minal fasli. Kharajal mudarrisu ilal fasli. Naam. Dengarkan dulu saya. Mudiri. Ada satu kesalahan, dengarkan saya. Kharajal mudarrisu minal fasli. Kharajal Kharajal mudarisu minal fasli wa dhahaba ilal mudiri. Wa dhahaba ilal mudiri. Hafal mu? Hafal. Silakan. Ulangi lagi. Kharajal mudarisu minal fasli wa dhahaba ilal mudiri. Ah, mumtaz, mumtazah, masyaallah. Apa artinya? Kharajal mudarisu? Terputus? Al-asaf syadid. Telepon dari Ibu Risna di Tangerang. Barakallahu fiik. Dan kita angkat kembali, Ustaz. Nah. Dari para pendengar maupun pemirsa yang ingin menjawab latihan di malam hari ini. Kita sapa yang lainnya. Halo. Silakan. 0218236543. Assalamualaikum. Ya, silakan. Waalaikumsalam warahmatullah. Dengan siapa, dari mana? Iya, silakan Pak. Dari Darlan di Talu. Di Talu. Di, mohon maaf, dengan siapa, dari mana? Di Palu, Palu. Di Palu ya. Dikeraskan suaranya. Dengan dari Bapak siapa? Pak Darlan. Darlan. Pak Darlan di Palu ya. Oh iya, Pak Darlan dari ya, Palu. Barakallahu. Palu Sulawesi Tengah. Padahal, yes, Ustaz. Ya. Matikan suara televisinya saja. Ikuti yang ada di gagang telepon saja. Matikan saja yang di televisi itu. Yes, Ustaz. Sudah dimatikan? Sudah, Ustaz. Baik. Padahal ada bukunya? Ya. Tidak ada bukunya. Ada bukunya, Pak. Ada bukunya. Iya. Iya. Silakan, Pak Darlan baca latihan keempat. Dari nomor satu, Wahid. Wahid. Iya. Al-Kitabu. Nah. Terputus nampaknya. Terputus kembali, ya. Iya, mohon maaf Pak Darlan ya, dari Palu. Qadarullah belum sempat membaca. Iya. Dan koneksi teleponnya iya, terputus, mungkin tentu dapat menghubungi kembali. Kita dari makan Pak Darlan telepon seperti ini. Iya, jauh sekali, masya Allah, dari Palu. Silakan Bapak mungkin terhubung kembali, atau para pendengar maupun pemirsa yang lainnya yang ingin masuk di 0218236543. Kita sapa kembali. Halo. Enam. Halo. Halo. Assalamualaikum. Halo. Iya, sudah masuk. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Barakallahu fiik. Baik, barakallah. Dengan siapa, dari mana? Ummu Alfa. Ummu Alfa di mana, Ummu? Di Riau. Di Riau. Ummu Alfa dari Riau. Ya. Baik. Ummu Alfa ada bukunya? Naam. Tafadhali. Dari nomor 1, At-Tamrin Ar-Rabi'. Min aina itu? Nah, Al-Kitabu Nukat Al-Maktabi. Itu dia. Latihan keempat, halaman 26, bagian terakhir daripada Ad-Dars Ar-Rabi. Al-Kitabu Al-Kitabu Al-Maktabi. Nah, buku itu di atas meja. Iya, jangan lupa Umu, sebutkan nomor soalnya. Nah. Wahid. Al-kitabu alal maktabi. Iya, sahih. Itu di atas meja. Sahih. Teruskan. Isnan. At-talibu. Toknya dipanjangkan. Isnan. At-talibu. Naam. At-talibu minal fasli. Naam, sahih. Murid itu dari kelas. Minal fasli, dari kelas, babas. Teruskan. Salasa. Salasa. Salasa. Iya, bagus. Zahaba Hamidun minal jami'ati. Zahaba Hamidun ila atau min? Lebih tepat yang mana umum, dhahaba ila atau dhahaba min? Minal dari tidak, keluar. Dhahab, kalau keluar, kalau nomor rokam arba'a, iya, min. Kharajal mudarri mudiru min. Jadi dhahaba, pergi ke, bukan pergi dari. Faham ti umum? Zahaba Muhammadun kharaja keluar. Naam, zahaba keluar pergi. Kharaja Zahaba Hamidu fil jami'ati. La. Zahaba Hamidun ila al-jami'ati. Ila. Naam. Hamid telah pergi ke universitas. Naam, mohon dibaca pakai ila dari awal. Zahaba. Zahaba Hamidun ilal jamiati. Sahih. Terjemahkan sekarang. Hamid pergi ke universitas. Iya, paham Mumu sekarang? Insyaallah. Bukan min, bukan fi, tapi ila. Ila. Naam. Kalau fi artinya apa fi? Di. Di dalam. Di dalam. Kan tidak mungkin zahaba fi pergi di dalam, kan tidak mungkin. Begitu pula min, zahaba min pergi dari, yang tepat adalah kharaja min. Keluar dari. Fahim ti Umu? Fahim lah insyaallah. Baik. Teruskan. Arba'ah. Khamsah. Lala arba'ah. Arba'ah. Kharaja mudiru. Kharajal mudiru minal madrasati. Minal madrasati. Minal madrasati. La, bukan madrasah. Madrasah atau madrasah dalam bahasa kita umum? Madrasah. Tidak ada madrasah, alias kadzalik. Kita bilang madrasah atau madrasah dalam bahasa kita umum? Madrasah. Madrasah, berarti madra di sini pakai fathah. Madrasah. Naam, faham ti? Fahim. Ulang sekali lagi. Kharajal mudiru. Kharajal mudiru minal madrasati. Iya, sahih. Tarjimi. Telah keluar kepala sekolah itu dari sekolah. Betul, dari. Sahih. Terakhir, khamsah. Khamsah. Zahaba Muhammadun. Tapi alhamdulillah sempat membaca sampai nomor 3. Ya, betul. Alhamdulillah. Betul. Sudah membaca beberapa nomor dan apanya terputus juga koneksi teleponnya. Bagi soal wahid. Ya, tinggal satu soal kembali. Kita angkat kembali tentunya bagi para pendengar maupun pemirsa di belakang ibu dari Riau tadi. Anda yang ingin terhubung 021-823-6543. Silakan. Halo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan siapa, dari mana? Bu Evi, Palembang. Iya, Ustaz. Bu Evi kembali. Nah, silakan Bu Evi. Silakan. Nomor 5. Atau tidak mengapa dari awal, dari nomor 1. Iya, boleh, Ustaz. Wahid. Al-kitabu 'alal maktabi. Naam. Buku itu di atas meja. Naam, sahih. Nan. At-thalibu fil fasli. At-talibu fil fasri, itu yang betul. Nah. Wa itu dari kelas, di kelas. Di, jalan bukan kelas. Dari, iya. Dalam kelas. Teruskan. Salasa. Zahaba Hamidun ilal jami'at. Jami'ati, Ustaz. Sahih. Telah pergi Hamid ke universitas. Naam, sahih. Ila, sahih. Teruskan. Arba'a. Kharajal mudiru minal madrasati. Naam. Telah keluar kepala sekolah itu dari sekolah. Ya, sahih. Khamsa. Zahaba Muhammadun minal sini. Kharaja Muhammadun minas sini. Ulang sekali lagi, kenapa kharaja? Oh ya, maaf, Ustaz. Labas. Zahaba Muhammadun minasini ilal yabani. Naam, minasini ilal yabani, sahih. Telah pergi Muhammad dari Cina ke Jepang. Ya, sahih. Barakallahu fiik. Wa fiikum barakallahu. Khair Bu Evi. Naam. Wa iyak. Barakallahu fiik. Assalamualaikum warahmatullahi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih Ibu Evi yang telah terhubung kembali di kesempatan ini dari Palembang. Barakallahu fiikum. Nah, Ustaz. Ya, dan beliau baru saja menutup semua latihan. Nah. Semua latihan di Ad-Darsu Ar-Rabi. Ya, dengan demikian selesai sudah semua latihan di Ad-Darsu Ar-Rabi. Tinggal ada dua penjelasan di sini yang perlu kita bahas. Ada al-kalimatul jadidah, kata-kata baru. Ini adalah kumpulan daripada mufradat di Ad-Darsu Ar-Rabi yang belum disebutkan sebelumnya di pelajaran 3 dan sebelumnya. Mohon ini nanti kita hafalkan, kita baca dan sama-sama kita hafalkan. Dan terakhir nanti kita tutup dengan penjelasan 4 huruf jar yang sudah kita bahas. Saya minta Syekh Sabirin, masyaallah. Tafadhal Syekh, iqra al-kalimatul jadidah. Tidak keberatan Pak Sabirin jika semuanya dibaca? Tidak, Ustaz. Nah, alhamdulillah. Sekaligus diterjemahkan Pak Sabirin. Bismillah. Nah. Al-madrasatu. Nah, baca dulu judulnya. Al-kalimatul jadidah. Sekali lagi, panjang pendeknya perbaiki. Al-kalimatul jadidatu. Naam, sahih. Apa artinya al-kalimatul jadidatu? Kata-kata yang baru. Naam. Wasil. Al-madrasatu. Naam. Sekolahan. Sekolahan atau sekolah? Sekolah. Naam. Al-faslu. Kelas. Naam. Al-hammamu. Kamar mandi. Naam. Al-mirhadu. Toilet. Nah, bedanya apa al-hammam dengan al-mirhad tadi? Al-hammam kamar mandi. Al-mirhad apa tadi Pak Sabirin? Toilet. Toilet, iya. Terus? Al-matbahu. Kamar. Al-matbahu. Dapur. Al-matbahu. Dapur. Iya. Al-ghurfatu. Kamar. Ah, itu dia baru. Kamar. Al-jami'atu. Universitas. Iya. As-suku. Pasar. Naam. Al-yabanu, Jepang. Sekali lagi, Pak Sabirin, panjang pendeknya. Al-yabanu, Jepang. Naam. As-sinu, Cina. Naam. Al-hindu, India. Naam. Al-filipinu, Filipina. Naam. Al-mudiru, kepala sekolah. Zahaba, pergi. Nah, terakhir kharaja keluar. Iya, masya Allah, mumtaz. Semua al-mufradatul jadidah sudah kita baca. Nah, kita buka kesempatan bagi dua penelpon, Akh Abdul Ghaffar. Kita buka kesempatan untuk dua orang. Tafadhal ya akhil kirim, Akh Abdul Ghaffar, kita buka kesempatan untuk dua orang penelpon. Baik, Ustaz. Untuk membaca kalimatul jadidah. Iya, Ustaz. Barakallahu fiik. Silakan bagi Anda para pendengar maupun pemirsa dimanapun Anda berada ya ingin terhubung di layanan telepon. Naam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan siapa dari mana? Dari Umu Rafi di Tegal. Umu Rafi ya di Tegal. Tegal. Masyaallah. Naam. Umu Rafi ada bukunya? Ada. Silakan Umu Rafi. Kita membaca al-kalimatul jadidah. Silakan. Al-kalimatul jadidatu. Ya. Kalimat kata-kata baru. Ya. Al-madrasatu. Sekaligus diterjemahkan. Ya, terus. Al-faslu, kelas. Ya. Al-hammamu. Mimnya ditasdid. Al-hammamu. Al-hammamu. Kamar mandi. Naam. Al-mirhahu. Toilet. Naam. Al-matbahu, dapur. Naam. Al-ghurfatu, kamar. Kamar, ya. Atau mana juga al-ghurfatu, mana juga ruangan. Ruangan, ruangan. Nah, kamar bisa, ruangan bisa. Nah. Naam. Al-jami'atu. Mana al-jami'ah? Universitas. Universitas, sahih. As-suku, Makassar. Iya, mumtazah, masya Allah. Anti mumtazah. Alia Banu. Ba'nya dipanjangkan. Alia Banu. Nah. Jepang. Iya. Al-Sinu. China. Shadnya bagus sekali, bagus. Al-Hindu. India. Nah. Al-Filipino. Filipina. Nah. Al-Mudiru. Kepala sekolah. Nah. Zahaba telah pergi. Iya. Khoroja telah keluar. Masya Allah. Anti mumtazah umum. Masya Allah. Bagus sekali bacaannya. Nah, kita tunggu teleponnya insya Allah di pertemuan berikutnya. Afwan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Jazakillahu khairan. Telah terhubung dari Tegal. Barakallahu fiik. Nah, kiranya cukup. Al-kalimatul jayyidah sudah cukup. Baik. Dan kita tutup pembahasan kita dengan di kotak paling bawah. Antum lihat di sini. Di halaman 26 sebagai penutup dari pelajaran kita malam ini. Di sini penulis mereview ulang kembali 4 huruf jar yang sudah kita pelajari. Yang pertama fi, kemudian ala, min dan ila. Lalu di bawahnya ada keterangan min hurufil jarri. Apa artinya min hurufil jar? Min menunjukkan bahwa yang disebutkan di atas ini baru sebagiannya saja. Min termasuk huruful jar. Ini nanti ada huruful jar yang lainnya insyaallah akan kita bahas satu persatu di pelajaran-pelajaran berikutnya. Sementara kita masih diberikan secara bertahap 4 dulu. Insyaallah nanti satu persatu akan kita bahas huruful jar yang lainnya. Nah, kiranya sampai sini pembahasan kita, Akh Abdul Ghafar. Namaste. Semoga apa yang kita bahas bermanfaat. Anda kembalikan ke Antum.